Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi't. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Tayyib, nuasil fi syarhi kitab Dawabit al-Jarhi wa al-Ta'dil li mu'allifi Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Terakhir sudah dijelaskan mengenai beberapa persyaratan yang berkenaan dengan al-adalah, ya, adalatul ruwat. Bahwa yang dimaksud dengan al-adalah di sini adalah seorang yang ghalibu ahwalihi ala taqwa, ya, di mana kebanyakan keadaan seorang perawi itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan yang dimaksud di sini orang tersebut apa? Afwan, saya ulangi. Yang dimaksud dengan al-adalah di sini adalah orang yang memiliki lima kriteria persyaratan yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah al-muslim, al-baligh, al-aqil, as-salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Ya, dan sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan selamat dari sebab-sebab kefasikan, ya, yang dimaksud dengan selamat dari sebab-sebab kefasikan adalah dia, ya, lam yartakib kabiratan walam yusirra ala saghair. Dia tidak melakukan suatu dosa besar dan juga tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Dan yang dimaksud dengan lam yartakib kabiratan, tidak mengerjakan dosa besar, yakni bukan bermakna tidak pernah berbuat dosa besar sama sekali. Ya, namun yang dimaksud di situ adalah dia tidak pernah melakukan dosa besar lantas tidak bertobat. Ya, lantas tidak bertobat. Adapun orang yang melakukan dosa besar, yang melakukan satu dosa besar namun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka at-ta'ibu anidzam kaman dzanba lahu. Kata para ulama, orang yang berbuat dosa atau bertobat dari suatu dosa itu sama seperti dia tidak berbuat dosa. Yakni hal tersebut tidak merusak adalahnya dan tidak menjadikannya sebagai seorang yang fasik. Nah, demikian pula disebutkan syarat yang pertama al-muslim, kemudian yang kedua al-baligh. Ya. Al-muslim jelas, ya. Al-baligh. Al-baligh, al-bulugh. Ya. Ini merupakan persyaratan, ya, yang dipersyaratkan ketika al-ada. Sudah disebutkan bahwa dari lima syarat ini, lima-limanya merupakan syartul ada. Syarat ketika seorang ingin menyampaikan riwayat kepada orang lain. Adapun syarat at-tahammul, maka yang dipersyaratkan hanyalah tiga yang terakhir. Al-aqil, as-salim min asbabil fisqi, wa khawarimil murwah. Ya, afwan, saya ulangi. Yang dipersyaratkan ketika tahammul, ya, yang dipersyaratkan ketika tahammul hanyalah apa? Disebutkan oleh penulis rahimahullah, fal Islam wal buluq syartani lil ada. Islam dan balik ini syarat ada. Syarat al ada wa laisa bi syartaini lit tahammul. Bukan syarat tahammul. Jadi untuk syarat tahammul hanya tiga syarat yang terakhir, yaitu aqil, kemudian as-salim, ya, min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. 6. Kata beliau di sini, jadi untuk Islam dipersyaratkan seorang itu ketika ingin menyampaikan riwayat dia harus muslim. Ya, dia harus muslim. Adapun ketika tahammul, maka tidak ada masalah dia mendengar hadis dalam keadaan kafir, sebagaimana yang telah berlalu dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhum. Demikian pula al-bulugh. Al-bulugh dipersyaratkan ketika seorang ingin ada menyampaikan hadis kepada orang lain. Ya, adapun untuk tahammul, ya, adapun untuk tahammul maka tidak dipersyaratkan al-bulugh. Tahammul tidak dipersyaratkan al-bulugh, namun dipersyaratkan at-tamyiz. Namun dipersyaratkan apa? At-tamyiz. Ya. Seorang anak nanti dianggap syah samanya itu ketika dia pada usia mumayyiz. Pada usia mumayyiz. 6. Jadi ini dibedakan antara at-tahammul dan al-ada. Anak kecil yang mendengarkan suatu riwayat, mendengarkan hadis, sementara dia belum usia mumayyiz, maka samanya dianggap tidak syah. Ya, dia tidak dianggap apa? Yasma'ul hadis, kalau dia belum mumayyiz. Namun kalau dia sudah mumayyiz, walaupun belum balig dan dia mendengar hadis, maka samanya dihukumi syah. Tahammulnya dianggap syah. Berbeda halnya ketika ada, adapun ketika dia ingin menyampaikan riwayat, maka dipersyaratkan dia harus balig. Dia harus balig. Kata para ulama bahwa dhabit ataupun batasan usia untuk tamyiz, ya, untuk tamyiz dalam pembahasan riwayat ini kebanyakannya menyebutkan usia 5 tahun. Ya, dan ini perbedaan usia tamyiz dalam mustalahul hadis dengan pembahasan fikih. Ma'ruf tentunya dalam pembahasan fikih, tamyiz kebanyakan ulama memberikan patokan usia 7 tahun. Tamyiz dalam bab fikih. Adapun dalam bab riwayah, maka sinnut tamyiz kebanyakannya pada usia 5 tahun. Ya, kebanyakannya pada usia 5 tahun. 6. Kemudian ada khilaf dalam masalah tamyiz ini, mungkin apa akan dijelaskan nanti insyaallah oleh penulis rahimahullahu taala tentang masalah ini. Ya, ala kulli hal, untuk tahammul maka dipersyaratkan sinnut tamyiz. Ya, dia bisa bedakan mana apa keledai, ya kata sebagian ulama, dia bisa bedakan mana keledai, mana sapi. Ya. Ini anak mumayyiz. Nah, ini semua dhawabit yang disebutkan di sini. Ya, dan ada yang menyebutkan bahwa sinnut tamyiz adalah atau seorang anak dikatakan mumayyiz idza ahsana al-jawab wa radda al-khitab. Idza ahsana al-jawab wa radda al-khitab. Kalau dia sudah bagus cara menjawabnya, ya, sudah bagus cara menjawabnya dan dia membalas ucapan yang dilontarkan kepadanya. Ini at-tamyiz. Ya, ini usia at-tamyiz. Ketika ditanya, dia sudah bisa membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan. Ketika ditanya apa, dia jawabannya nyambung. Ya, dia bisa radal jawab, menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Maka yang seperti ini sudah masuk dalam usia tamyiz, di mana jumhur muhaddisin menyebutkan apa? 5 tahun. 6. Maka al-bulugh itu adalah syarat tahammul, syarat al-ada, ya, bukan syarat at-tahammul. Adapun syarat tahammul adalah at-tamyiz. Sementara al-aql, ya, berakal, ini merupakan syarat untuk tahammul dan syarat untuk ada. Dipersyaratkan pada tahammul dan juga dipersyaratkan pada al-ada. Ya, ketika tahammul, dia tidak boleh kehilangan akal. Demikian pula ketika adaan, dia juga tidak boleh, ya, kehilangan akalnya. Kemudian, salim min asbabil fiski wa khawarimil muru'ah, ini adalah syarat, apa? Syarat al-ada, bukan syarat tahammul. Ya, ini syarat al-ada bukan syarat tahammul. Yani kalau orang kafir saja boleh ada, boleh afwan. Kalau orang kafir saja boleh tahammul, maka apalagi cuman orang fasik. Orang fasik boleh tahammul. Orang fasik boleh tahammul khawarimul muru'ah. Apalagi cuman orang yang khawarimul muru'ah boleh tahammul riwayat. Tapi ketika dia ingin ada menyampaikan kepada orang lain, maka wajib untuk dipersyaratkan apa? Al-bulugh. Ya, dipersyaratkan al-bulugh. Baik. Nah, kata Ibn Hibban rahimahullahu taala, al-adalatu fil insan huwa an yakuna aktsaru ahwalihi ta'atullah. Ya, ta'atullah. Kata beliau, kata Ibn Hibban rahimahullah, bahwa al-adalah adalah kondisi di mana kebanyakan keadaan seseorang itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan ketaatannya, kesehariannya ya, keseharian kehidupannya kebanyakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-adalah. Yani dia dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang berada di atas apa, kebanyakan keadaannya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan apa dipersyaratkan adalah ini pada apa pada seluruh keadaan dalam kehidupannya. Ya, pada setiap saat dari kehidupannya. Ya, di mana kapan dia melanggar satu kali maka gugur adalahnya. Tidak demikian. Karena seandainya hal itu dipersyaratkan, saya tidak akan ada orang yang memenuhi kriteria adalah, tidak ada seorang pun perawi yang bisa dikatakan sebagai rawi yang adil. 6. Kata beliau selanjutnya, ini selesai pembahasan al-adalah. Dan apa namanya, yang dimaksud dengan atau penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan sejauh mana adalah yang dituntut dari seorang perawi akan dijelaskan nanti insyaallah taala pada pembahasan mengenai al-jarah, ya, al-jarah yang mengarah kepada adalah seorang perawi. Tsumma qala rahimahullahu taala al-muradu bidhabt, yang dimaksud dengan dhabt, apa yang dimaksud dengan ad-dhabt? Kata beliau, ad-dhabtu naw'an huma dhabtu sadri wa dhabtul kitab. Dhabt itu ada dua. Ya. Sebagaimana kata siapa, Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, as-sabtu sabtan, bahwa kekuatan sabat itu kekuatan apa, hafalan seorang ataupun kokohnya hadis dalam diri seorang itu ada dua, ada sabtu apa sadar dan ada sabtu al-kitab. 6. Ini dua jenis ad-dhabt, dhabtus sadar dan dhabtul kitab. Apa yang dimaksud dengan dhabtus sadar dan dhabtul kitab? Dan tentunya sebagaimana yang ma'ruf bahwa persyaratan dhabt ini dipersyaratkan untuk apa? Rawi hadis sahih dan rawi hadis hasan. Ya, rawi hadis sahih dan rawi hadis hasan, di mana rawi hadis sahih itu harus tamamul dhabt. Harus tamamul dhabt. Ya, harus sempurna dhabtnya, sementara rawi hasan itu apa? Khafif ad-dhabt. 6. Man khaffa dhabtuhu. Kata beliau rahimahullahu taala, fadhabtus sadar, yang dimaksud dengan dhabtus sadar adalah ayyakuna rawi yaqadhan, yaqadhan ghayra mughaffal, bal yahfadhu ma sami'ahu wa yuthbituhu bihaithu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa ma'a ilmihi bima yuhilul ma'ani irrawa bil ma'na. Ini definisi yang lengkap. Beliau masukkan beberapa quyut di sini untuk mentambih beberapa masail. Kata beliau rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan dhabtus sadar, seorang dianggap menghafal, dhabtus sadar yakni menghafal. Ya. Seorang perawi dianggap memiliki dhabtus sadar kalau rawi tersebut yaqadhon. Ya. Dia yaqadhon ghaira mughaffal, tidak pernah lalai. Yang dimaksud dengan yaqadhon ghaira mughaffal yakni hafalan tersebut, hafalan hadisnya tersebut terus menerus senantiasa berada dalam kepalanya, tidak pernah hilang. Ya, tidak pernah apa? Tidak pernah hilang. Ghayra mughaffal, bukan orang yang ghafil. Bukan orang yang ghafil. Di antara bentuk ghaflah pada diri seorang perawi adalah yaqbalut talqin. Dia menerima talqin. Dia menerima apa? Talqin. Talqin itu biasa kalau kita di zaman sekarang misalnya ada seorang guru misalnya menyampaikan materi, kemudian dia lupa, ya, dia lupa apa kelanjutannya ini, ya, dia lupa apa kelanjutannya, dia tidak ingat sama sekali, ya. Kemudian ada seorang dari yang hadir, mentalkin dia, mengatakan hadisnya itu begini bunyinya, padahal dia tidak pernah hafal hadis, dia tidak hafal hadisnya, ya, hadisnya begini bunyinya. Kemudian dia mengikuti talkin dari orang yang mendengarkan tersebut. Ini namanya yakbalut talqin. Dan ini mencacati apa? Mencacati dhabt seseorang. Bahkan mencacati adalah. Ya. Seorang rawi yang adil itu tidak menerima talqin. Tidak menerima apa? Tidak menerima talqin. Ya. Karena itulah di antara adab yang baik, ya, pada dalam majalis al-ilm adalah hendaknya murid tidak, ya, tidak apa namanya mentalqin gurunya. Ketika gurunya lupa, ya sudah lupa. Kecuali kalau gurunya misalnya minta bantuan, ya. Tapi pada dasarnya seorang murid tidak boleh mentalqin guru. Tidak boleh mentalqin guru. Nah, karena mentalqin ini atau ketika dia mentalqin gurunya menunjukkan ketidakpercayaan dia dan dikhawatirkan ketika gurunya menerima talqin, ini perkara yang kurang baik. Nah, ini tentunya mimbabir riwayah ya, mimbabir riwayah. Adapun bahkan sebagian masyayikh ya bahkan dalam majalis ad-diroyah sekalipun tidak menerima talqin. Ya, bahkan menegur sebagian yang hadir ketika memberikan talqin kepada gurunya. Nah, maka seorang dianggap dhabtu sadar ketika hafalan tersebut dia yaqadhan, yakni hafalan tersebut apa yang dihafal terus-menerus berada di dalam di dalam kepalanya di hafalannya, ya. Ghairu maghfal, dia tidak lalai dari hafalannya. Dia tidak pernah melupakan hafalannya. Tidak pernah kemudian gara-gara tidak pernah di murojaah kemudian hilang. Dia tidak biarkan hilang. Nah, ini dhabtu sadar. Bal yahfadhu ma sami'ahu, yang ada adalah dia mendengarkan semua yang dia menghafal semua hadis yang pernah dia dengarkan, kemudian wa yuthbituhu, dan dia mengokohkan hafalannya di dalam dadanya. Ya, di mana patokannya adalah yatamakkanu min istihdharihi matasya. Dia mampu untuk mengeluarkan hafalan tersebut kapan saja dia mau, kapan saja dibutuhkan tanpa pikir panjang, tanpa berusaha untuk mengingat-ingat kembali, dia langsung Dia langsung keluarkan. Ya, ini berkenaan dengan dhabtu sadar. Kata para ulama, dhabtu sadar dipersyaratkan pada tiga keadaan. Dhabtu sadar dipersyaratkan pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika dia mendengar hadis itu pertama kalinya. Ya. Jadi dhabtu sadar dipersyaratkan pada tiga keadaan. Yang pertama adalah ketika dia mendengar hadis. Pertama kali mendengar hadis tersebut dari gurunya. Ini keadaan yang pertama. Atau waktu yang pertama ini persyaratkan dhabt. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua adalah waktul ada. Ketika dia menyampaikan kepada muridnya kelak. Ketika dia menyampaikan kepada muridnya kelak. Dan waktu yang ketiga adalah waktu di antara keduanya. Waktu antara dia tahammul dengan waktu antara dia ada. Ya. Dipersyaratkan ini. Siapa yang memenuhi atau memiliki dhabt terhadap suatu hadis pada tiga waktu ini, maka dia dianggap telah mendhabt hadis tersebut. Dia dianggap telah mendhabt hadis tersebut. Ya, ilmu apapun, ya, seorang dikatakan mendobat ilmu tersebut, mendobat maklumat tersebut, kalau dobatnya terhadap maklumat tersebut ada pada tiga waktu ini. Ketika pertama kali dia dengar, kemudian ketika dia menyampaikan, dan waktu di antara keduanya. Ketika tahammul, ketika ada, dan yang terdapat di antara keduanya. Masalan, ketika dia tahammul, dia tidak menghafal dari gurunya. Menghafal hadis tersebut dari gurunya. Maka menunjukkan ini dhabtnya lemah. Dhabtnya apa? Dhabtnya lemah. Atau kalau misalnya dia menghafal saat itu dari gurunya, ya, dia menghafal hadis tersebut dari gurunya, ya. Namun nanti ketika dia ingin menyampaikan kepada muridnya dia lupa. Ya, maka ini juga tidak dianggap memiliki dhabt. Dianggap tidak memiliki apa? Tidak memiliki dhabt. Atau ada orang yang menghafal ketika mendengarkan dari gurunya, tapi kemudian dia lupa hadis-hadisnya, ya, dia lupa hadis-hadisnya, kemudian dia baru mengingat kembali ketika dia mau ada kepada muridnya. Maka ini juga menunjukkan dhabtnya itu lemah. Dia tidak menjaga hafalannya, ya, dia tidak menjaga dia tidak menjaga hafalannya. 6. Ini yang berkenaan dengan dhabtu sadar. Yang berkenaan dengan dhabtu sadar. Jadi dia mendhabt ketika dia mendengarkan pertama kali. Sampai kapan dia harus jaga dhabtnya? Sejak mulai dia mendengar hadis tersebut, dia jaga terus dhabtnya sampai dia menyampaikan hadis itu kepada muridnya. Jelas sampai sini? Adapun ketika dia sudah menyampaikan hadis tersebut, lantas hilang hadis tersebut dari hafalannya, tapi dia sudah pernah menyampaikan, atau kacau hafalannya setelah dia menyampaikan hadis, maka inilah nanti pembahasan yang dikenal dengan di kalangan para ulama dengan istilah rawi yang mukhtalif. rawi yang rusak hafalannya. Nah ini adab, dia asalnya adalah rawi yang dobat, karena dari tahammul sampai ada, dia menghafal baik hadisnya. Ya, rusaknya hafalannya nanti datang setelah dia menyampaikan hadis. Ya, menyampaikan hadis yang dia dengar tersebut. 6. Ala kulli hal, ini ad-dhabt. Kemudian beliau menambahkan keterangan berkenaan dengan dhabtu as-sadr. Ma'a ilmihi bima yuhilul ma'ani irrawa bil ma'na. Termasuk persyaratan dhabtu as-sadr adalah, bagi rawi yang meriwayatkan hadis bil makna, dia harus mengetahui ma'ani al-kalimat, makna-makna kosakata dalam hadis tersebut. Ya, ini sudah berlalu pembahasannya, ya, berkenaan dengan hukum riwayah bil makna. Hukum meriwayatkan hadis dengan maknanya. Ya, was-sahih indal jumhur adalah jawazuhu, bolehnya dengan syarat yang ketat, yaitu ya, kalau yang meriwayatkan dengan makna tersebut alimun bil lughah, ya, adalah alim yang pakar dalam bahasa, ya, wa bima yuhilu al-ma'ani, dan juga mengetahui makna-makna suatu kata dalam bahasa Arab. 6. Maka ini juga tambahan berkenaan dengan dhabtu as-sadr. Ya, berkenaan dengan dhabtu as-sadr. 6. Kemudian berikutnya qala rahimahullahu taala wa dhabtul kitab. Iya, dhabtu al-kitab. Dhabtul kitab definisinya kata beliau, siyanatuhu ladaihi mundhu sami'a fihi wa sahahahu ila an yuaddi minhu. Dhabtul kitab adalah orang yang tidak menghafal hadis-hadisnya dengan baik, dia kehilangan dhabt pada salah satu dari tiga keadaan ini. Misalnya dia cuma hafal hadis tersebut ketika pertama kali dia dengar. Setelah itu disalin di bukunya. Setelah disalin di bukunya, sudah dia tidak hafal lagi. Ya, ini sudah apa, kurang bagus hafalnya. Ya. Tapi nanti ketika dia menyampaikan, dia lihat pakai bukunya. Nah, ini namanya dhabtu sadar. Jadi dhabtu sadar adalah orang yang menjaga, mendobat hadis-hadisnya. Dhabtul kitab. Ya, orang yang menjaga, mendobat hadis-hadisnya di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya. 6. Bagaimana kapan seorang perawi dikatakan dhabtul kitab? Kata beliau, siyanatuhu ladaihi. Dia menjaga kitab hadis tersebut, kitab hadisnya, dia menjaga di sisinya, yakni menjaga baik-baik. Sejak kapan? Mundhu sami'a fihi. Sejak dia mendengarkan hadis dalam buku tersebut. Wa sahahahu ila ayyuaddi minhu. Dan dia mentashih kitabnya, ya. Dia menjaga baik-baik kitabnya dan dia mentashih kitabnya. Sejak kapan? Sejak dia pertama kali mendengar hadis dalam buku itu sampai ila ayyuaddi minhu. Sampai pada waktu dia menyampaikan hadis kepada muridnya melalui buku itu. Ya, dengan membaca buku itu. Misal, ada seorang yang dia tahu hafalannya kurang bagus, ya, tidak bisa bertahan lama. Ya, tidak bisa bertahan lama hafalannya. Mungkin dia hafal sekarang, bulan depan sudah lupa. Masalah. Maka dia tidak punya dhabtu sadar. Karena sekali lagi, seorang dikatakan dhabtu sadar kalau dia memiliki dhabt di tiga waktu. Halu tahammul, halu ada wa bainahuma. Ya, fase di antara keduanya. Nah, maka yang dia lakukan ketika tidak punya dhabtu sadar adalah harus memiliki dhabtu kitab. Dia mencatat hadis-hadis yang dia dengarkan tersebut di dalam sebuah buku. Di dalam sebuah buku. 6. Dan ini apa? Dhabtul kitab ini adalah solusi bagi para perawi yang tidak memiliki dhabtul kitab yang apa? Dhabtul sadar yang bagus. 6. Kemudian dikatakan dia menjaga bukunya. Jadi ketika gurunya mengimla, misalnya mengimla hadis, maka dia salin. Jadi thariqah para ulama terdahulu, ya, atau Pak Thariqah dalam mengambil riwayat dari seorang guru itu secara umum biasanya kebiasaan mereka ketika mereka mau datang ke seorang guru untuk mengambil riwayat, sebelum sampai ke guru tersebut mereka sudah menyalin hadis-hadis gurunya, seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, sebelum datang kepada Imam Malik di Madinah untuk mengambil muwatta, beliau sudah menyalin muwatta sendiri. Beliau salin muwatta di pelepah korma, di tulang-tulang, beliau salin muwatta sampai selesai. Kemudian beliau hafalkan, setelah itu baru datang kepada Imam Malik membaca. Ya. Kebiasaan mereka seperti itu. Misalnya saya mau masuk di kota Baghdad. Baghdad ada berapa muhaddis? Oh, misalnya di zaman itu misalnya terkumpul 100 orang. Ya, 100 orang ini siapa-siapa? Memungkinkan didatangi semuanya. Anggaplah 10 orang didatangi. 10 orang ini, orang yang pertama punya 100 hadis, orang yang kedua punya 500 hadis, orang yang ketiga punya 50 hadis. Maka sebelum mendatangi masing-masing guru itu, mereka sudah menyalin hadis-hadis gurunya tersebut. Dari mana mereka menyalin? Ya, cari murid-muridnya yang sudah pernah sama. Ya, saya pinjam, saya mau salin. Ya, saya mau salin hadis-hadis gurumu. Ya. Disalin. Nah, setelah selesai disalin, dia datang kepada guru yang dia guru tersebut kemudian mengatakan, saya ingin membacakan hadis-hadis Anda. Kata gurunya, silakan baca. Maka dia pun membaca kitabnya. Nah, si guru kalau dia thiqah, dia akan memperbaiki apa-apa yang salah, atau si guru akan muqabalah. Ya, si guru mengatakan, silakan baca hadis yang kamu tulis, ini saya akan cocokkan dengan buku saya, dengan hadis saya yang ada dalam buku saya. Ada yang salah dibetulkan, itu keliru, yang benarnya seperti ini. Karena tashif itu hal yang lumrah, yakni sangat memungkinkan terjadi salah tulis, ya kan? Tashif al-kitabah atau tashif al-basar, ini sangat memungkinkan terjadi proses kesalahan ketika menyalin dari bukunya orang ke bukunya dia. Salah lihat, salah tulis, dan seterusnya. Ya, maka si guru akan membenarkan. Nah, ketika si murid sudah membacakan misalnya 50 hadis, dia bacakan 50 hadis semua gurunya, ya. Dan si guru sudah membenarkan semuanya, maka ini kitab sudah dianggap apa? Sudah ditashih. Dia sudah mencocokkan nuskhah dia, kitab dia dengan kitab gurunya. Ya, sudah bagus semuanya. Nah, yang ada sekarang adalah kewajiban dia untuk siyanatuhu ladaihi. Dia jaga baik-baik. Dia jaga apa? Dia jaga baik-baik. 6. Wa sahahahu. Ya. Dan dia mentashih ini adalah mengecek, double check, ya. Dia mengecek ulang hadis-hadis yang sudah didengar dari gurunya, ya. 6. Dia dengar dari gurunya. Misalnya bukan dia yang membaca. Orang lain yang membaca, dia mengikuti dari bukunya. Tapi kemudian ada beberapa hal yang dia tidak yakin. Mungkin bacanya terlalu cepat atau dia yang ngantuk. Sehingga ada yang kelewatan. Dia tidak bisa pastikan apakah lafadznya seperti ini. Maka dia mentashih. Mendatangi gurunya. Mengatakan, ya Syekh, ada yang tadi yang saya ingin perjelas. Saya mau bacakan ulang. Betul tidak? Ataukah kalau gurunya berbaik hati dipinjamkan nuskhahnya? Ataukah kalau bukan nuskhah gurunya, dia datang ke murid-murid gurunya yang siqah. Dia mengatakan, tolong saya pinjam nuskhahnya, saya mau cocokkan. Atau saya bacakan hadis ini, hadisnya guru kepada kamu, karena kamu murid seniornya guru, kamu paling tahu hadis-hadisnya, saya bacakan. Dia rawi thiqah, benar tidak apa yang di buku saya ini. Itu namanya tashih. Mentashih al-kitab, mentashih riwayat, muqabalah. Membandingkan nuskhah catatan dia dengan nuskhah gurunya, asal gurunya, atau nuskhah dari catatan dari murid-murid gurunya yang thiqah. 6. Ini dia harus jaga terus. Dia harus jaga bukunya dan dia muqabalah. Ya. Dia muqabalah. Dia harus pertahankan. Dia cek setiap kali ada yang pergi. Setiap kali bukunya misalnya keluar. Datang kembali. Dia harus cek. Misalnya dipinjam oleh temannya. Setelah dikembalikan. Ya, dia hendaknya muqabalah lagi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika dipinjam. Karena itulah para ulama di zaman dahulu, ya, mereka orang yang tanda kutip bakhil untuk meminjamkan kitab, ya, dikarenakan resiko orang yang meminjam kitabnya tidak diketahui dia memperlakukan kitab dengan baik atau tidak. Mungkin dia pinjam, saya mau salin hadis-hadis tadi, dia pinjam kemudian di rumahnya misalnya, ya, dia biarkan terbuka, kemudian datang kotoran atau jatuh sesuatu membentuk titik yang asalnya itu bukan titik. Ya, atau misalnya ketumpahan atau apapun. Ya. Maka diantara bentuk syianah adalah bakhil dalam meminjamkan kitab di zaman dahulu. Ya, di zaman sekarang kan sudah tidak ada masalah, ya, sudah jelas. Tapi intinya adalah, ya, yang kita bisa tiru, ya, ini bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga kitab, jangan dipinjamkan kitabnya. ya, yang mudah hilang, yang ya kita lihat dia tidak memperlakukan kitab dengan baik. Nah, ya ala kulli hal, maka ini dhabtul kitab. Jadi ketika dia sudah menulis hadis tersebut dari gurunya, kemudian dia mentashih, dia muqabalah, maka sejak saat itu dia jaga dengan baik, ya, sampai dia menyampaikan isi buku tersebut kepada muridnya kelak. Ini dhabtu apa? Dhabtul kitab. Baik. Dan para ulama rahimahumullahu taala tidak ada yang lepas dari dua jenis dhabt ini. Di antara ulama ada yang memiliki, yang hanya memiliki dhabtul kitab. Di antara ulama hanya ada yang memiliki dhabtul sadar, tidak memiliki dhabtul kitab. Seperti misalnya siapa? Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu taala. Ya, Waqi' ibn al-Jarrah dikatakan ma katabtu sauda 'alal bayda. Tidak pernah menulis hitam di atas putih, yakni menghafal saja. Ya, beliau tidak pernah apa? Beliau tidak pernah menulis. Beliau tidak pernah menulis hadis. Beliau hanya mengandalkan hafalan. Ini ulama yang hanya memiliki dhabtul sadar. Kemudian di antaranya ada juga yang hanya memiliki dhabtul kitab. Dhabtul kitab adalah rawi, orang-orang yang hafalannya tidak kuat tapi bukunya bagus. Nah, yang seperti ini kalau dia meriwayatkan dari hafalannya dia dhaif, tapi kalau dia membacakan dari bukunya dia siqah. Ya. Dia apa? Siqah. 6. Ini dhabtu al-kitab. Seperti misalnya Abu Saleh Katibul Lais. Katibul Lais Ibnu Sa'ad, ya, Abu Saleh dikatakan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala bahwa Abu Saleh ini memiliki dhabtul kitab. Dhabtul kitab. Dia hanya kuat riwayatnya kalau dia membacakan dari bukunya. Adapun kalau dari hafalannya lemah dia. Abu Saleh Katibul Lais. Kalau enggak salah namanya Abdullah bin Saleh. Ya. 6. Kemudian kebanyakan ulama menghimpun keduanya. Mereka punya dhabtul sadar dan mereka juga punya dhabtul kitab. Mereka punya dhabtul sadar dan mereka juga punya dhabtul al-kitab. Semisal lai al-aimmah, ya, musannif apa namanya? Para ulama penulis kutub at-tis'ah. Penulis kutub at-tis'ah, mereka pada dasarnya menghafal riwayat-riwayat mereka, mereka rawi-rawi yang thiqah, ya. Namun bersamaan dengan itu mereka tetap menuliskan hadis-hadis mereka. Ya, mereka tetap menuliskan hadis-hadis mereka dalam sebuah kitab. Ya, ini yang paling afdol, menggabungkan antara dhabtu sadar dengan dhabtu kitab. Ya. Di antara kisah yang menarik adalah Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Ini kisahnya disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah. Ketika Yahya bin Ma'in datang kepada salah seorang gurunya, saya lupa namanya, untuk menyalin suatu hadis, ya, suatu hadis darinya. Ya, seketika itu dia duduk di luar rumahnya. Dia membacakan hadisnya kepada Yahya bin Ma'in. Setelah Yahya bin Ma'in menulis, ya, apa ketika dia ingin menyampaikan hadis kepada Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in mengatakan halla min kitabik. Ya, ada bagusnya kalau kamu menceritakan hadis itu dari bukumu. Karena Ibnu Ma'in, ya, mengambil jalan yang ahwab, yang berhati-hati. Kata Ibnu Ma'in, bagusnya kalau kamu menceritakan hadis itu kepada kami dari bukumu sambil baca buku. Maka orang itu pun, gurunya ini kemudian berdiri ingin beranjak masuk ke dalam rumahnya, namun kemudian ditahan pakaiannya oleh Ibnu Ma'in. Iya. Kata Ibnu Ma'in, amillahu alayya au alaina, ya. Ditahan pakaiannya, kemudian Ibnu Ma'in mengatakan, tunggu dulu, imla dulu hadis itu kepada kami dari hafalanmu, ya. Setelah itu kamu baru masuk untuk mengambil bukumu. Ya. Kenapa? Saya khawatir, ya, la alqak. Saya khawatir saya tidak bisa berjumpa dengan kamu lagi. Maksudnya kamu masuk rumah, bisa jadi kita tidak ketemu lagi. Kamu yang mati di dalam atau saya yang mati di luar duluan. Ya. Maka gurunya ini pun menyampaikan hadis tersebut dari hafalannya. Setelah itu masuk, mengambil bukunya, setelah itu keluar lagi, kemudian dibacakan ulang hadisnya dari bukunya untuk mencocokkan. Nah, maka ini yang paling afdol adalah menggabungkan antara dhabtu sadar dengan dhabtu kitab. Ya. Dan Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala mengatakan, tidak ada seorang pun dari ashab kami yang ahfadhu min Ahmad, yang punya hafalan lebih kuat dibandingkan Imam Ahmad. Tapi bersamaan dengan itu apa? Ya, maka yuhadditsu illa min kitab. Beliau tidak pernah menceritakan, menyampaikan hadis kecuali dari buku. Maka ini yang paling afdol, menggabungkan antara dua dhobat ini, dhabtu sadar dan dhabtu kitab. Naam, Allahu taala a'lam bisawab. Naam, summa qala rahimahullahu taala, dan naam, kita sudah sebutkan tadi bahwa seorang rawi dikatakan memiliki adalah ya dengan lima syarat yang disebutkan. Nah, sekarang dhabtu, dhabat. Kapan seorang dianggap memiliki dhabat yang baik? Tentu saja yang kita bicarakan di sini apa? Dhabtu kitab. Yang kita bicarakan di sini dhabtu kitab, ataupun kalau dhabtu sadar la ba'sabi. Dhabtu sadar kalaupun apa ini juga digunakan untuk dhabtul kitab tidak ada masalah, cuman lebih sering digunakan pada dhabtu as-sadar. Dari bagaimana caranya seorang rawi diketahui itu memiliki dhabtu sadar yang baik. Ya, ataupun dhabtu kitab yang baik. Kata para ulama, caranya adalah dengan sabrur riwayah. Sabrur riwayah itu artinya dia menghimpun riwayat dari rawi yang dia ingin tahu dhabtnya. Misalnya si fulan sebelum berguru atau ketika dia ingin mengetahui dhabt si fulan ini, dia dhabtnya bagus atau tidak, ya tamamul dhabt atau tidak, maka caranya adalah dia mengumpulkan semua riwayat-riwayatnya si fulan. Kalau si fulan punya 1000 riwayat, 500 riwayat, dia kumpulkan semuanya. Dan mereka hafalkan. Ya, bukan cuma disalin, tapi mereka menghafalkan riwayat-riwayatnya. Misalnya anggaplah si fulan punya 1000 riwayat misalnya. Dia mau tahu ini fulan ini sikoh atau tidak, atau soduk saja atau bahkan doif. Maka 1000 riwayatnya tersebut dia hafalkan, dia kumpulkan. Kemudian 1000 riwayat ini dimuqabalah, yakni diperbandingkan dengan akronnya, dengan teman-temannya yang sikoh. Anggaplah misalnya guru A, ya. Guru A ini punya murid B dengan C, D dan seterusnya. Punya beberapa murid. Muridnya A yang sikoh, ini si B, ini terkenal. B ini adalah orang yang paling tahu riwayat-riwayat gurunya si A ini. Ya. B ini adalah murid seniornya dan yang paling tahu tentang riwayat A, gurunya ini. Kemudian datanglah si C, dia meriwayatkan hadis dari A juga. Tapi belum ketahuan dia ini sikoh atau tidak. Maka caranya para ulama adalah mereka menghafalkan semua riwayat-riwayatnya si C. Kemudian setelah itu dibandingkan dengan riwayat-riwayatnya si B. Nah, kalau kebanyakannya sama, apalagi kalau sama semua, tidak ada penyelisihan, maka berarti si C ini sikoh. Kenapa? Karena riwayat-riwayatnya tidak ada yang menyelisih riwayatnya B yang sikoh. Sudah jelas kesikohnya dia. Tapi kalau banyak penyelisihannya, maka berarti dhabt sadarnya lemah. Dhabt sadarnya lemah. Ya, demikian secara umum cara para ulama menentukan apa dhabtnya seorang perawi. Ya, dhabtnya seorang perawi. Dan ini merupakan kerja keras, ya, bukan perkara yang main-main. Ya, karena kalau mereka ingin mencari 100 orang perawi, mereka ingin mencari tahu status dhabt 100 orang perawi, mereka akan kumpulkan semua hadis 100 orang ini dan mereka akan hafalkan semuanya. Mereka akan hafalkan semuanya, bukan cuma ditulis. Mereka hafalkan semuanya baru kemudian dibandingkan dengan riwayat dari ya, riwayat as-siqat, apakah yukhalifuhu atau yuwafiquhu. Naam. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-adalah wadh-dhabt. Iya, al-adalah dengan adh-dhabt. Dan kalau kita berbicara mengenai al-jarh wa ta'dil, sebenarnya inti dari permasalahan rawi hanya berputar di atas ini, adalah dengan dhabt. Ya. Hanya ini yang dipersyaratkan. Kapan seorang rawi sudah punya adalah dan punya dhabt yang bagus, maka hadisnya diterima, selesai permasalahan. Ya. Ini kalau kita berbicara mengenai jarh wa ta'dil, maka kita bisa mengerucutkan persyaratan hadis makbul kepada dua persyaratan ini, yaitu adalah dengan dhabt. Kita sudah tahu dalam apa namanya mustalahul hadis bahwa syarat hadis yang sahih itu harus ittisalus sanad, bersambung apa? Bersambung sanadnya. Adalah tamamud dhabt, kemudian ada musyudud wa adamul illa al-qadiha. Ini lima syarat hadis sahih. Kalau kita mau kerucutkan, kita mau dari kacamata al-jarh wa ta'dil, sebenarnya kembali kepada dua ini, adalah dengan dhabt. Itu saja persyaratan. Suatu hadis dikatakan sahih kalau semua perawinya memiliki adalah dan memiliki dhabt. Itu saja. Ya. Semua atau suatu hadis, kapan para perawinya semuanya memiliki adalah dan dhabt, maka apa? Memiliki adalah dan dhabt, maka ya, ini sudah dianggap hadis sahih. Nah. Kalau ada yang bertanya misalnya, mengapa syarat hadis sahih hanya dipersyaratkan pada adalah dan dhabt? Bukankah syarat yang pertama hadis sahih harus ittisalus sanad, harus sanadnya bersambung? Ya. Harus sanadnya bersambung. Dari sudut apa hubungannya sanad yang bersambung dengan adalah wa dhabt? Jawabannya mudah, kata para ulama, bahwa dipersyaratkan sanad bersambung tidak boleh terputus untuk hadis sahih, dikarenakan kalau sanadnya terputus berarti di sana ada rawi yang tidak kita ketahui adalahnya dan tidak ketahui apanya dhabtnya. Ya. Maka persyaratan ittisal sanad itu hakikatnya kembali kepada persyaratan adalah dan dhabt. Adalah dan dhabt. Seorang rawi harus punya adalah dan harus punya dhabt. Kapan tidak punya adalah dan dhabt yang bagus, maka hadisnya dhaif. Kan begitu. Ya. Maka hakikat dari ittisal sanad adalah kita mengetahui adalah dan dhabt dari rawi tersebut. Ketika ada sanad yang terputus, ketika ada rawi yang gugur dalam sanad terputus, itu berarti melanggar persyaratan al-adalah wa dhabt. Di mana ada seorang perawi yang gugur di tengah-tengah, kita enggak tahu siapa. Ya, karena kita enggak tahu siapa dia, kita juga jadi tidak tahu berkenaan dengan jarah dan takdirnya dia. Ya, adalah dan dhabtnya dia bagaimana kita enggak tahu. Karena itulah ittisalus sanad atau inqita'us sanad menjadi sebab ditolaknya riwayat. Kenapa? Karena sanadnya ketika sanadnya terputus menunjukkan ada rawi yang kita tidak ketahui adalah dengan dhabtnya. Paham sampai sini? Maka ittisalus sanad itu kembali kepada persyaratan adalah dengan dhabt juga sebenarnya. Mana buktinya? Ini buktinya. Buktinya adalah seandainya ada sanad yang terputus, ada rawi yang gugur dalam sanad. Ada rawi yang gugur dalam sanad. Tapi yang gugur itu kita ketahui adalah dengan dhabtnya. Kita sudah pastikan nih, ada rawi yang gugur dalam sanad. Tapi rawi yang gugur itu kita ketahui adalahnya, kita ketahui dhabtnya. Maka yang seperti ini tidak merusak keabsahan hadis. Ya. Tidak merusak keabsahan hadis. Inqita munqati dengan semua macam bentuknya itu hanya mencacati hadis kalau yang gugur tersebut tidak diketahui adalah dan tidak diketahui dhabtnya. Tapi kapan munqati? Kapan terputus sanadnya? Namun yang gugur dalam sanad tersebut kita ketahui adalah dengan dhabtnya, maka inqita'nya tidak bermasalah, la yadur. Ini menunjukkan bahwasanya yang diharapkan dari persyaratan ittisalus sanad adalah diketahuinya adalah dan dhabt dari perawi yang dari setiap perawi dalam hadis. Contoh misalnya mursal sahabi. Mursal sahabi ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang awal turunnya wahyu. Ini kan sudah jelas-jelas Aisyah radhiyallahu anha tidak menyaksikan awal turunnya wahyu, tidak mengetahui. Pasti beliau mendengarkan kabar dari orang lain. Maka jelas-jelas di sini Aisyah radhiyallahu anha menggugurkan perantara antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan awalu bada'il wahyi. Ya, apa bada'il wahyi? Ya kan begitu. Ya. Di sini jelas-jelas ada rawi yang hilang antara Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah bermasalah padahal sanadnya terputus? Jawabannya tidak bermasalah. Kenapa? Karena yang gugur ini adalah sahabat. Was sahaba kulluhum udul. Sahabat semuanya apa? Sahabat semuanya adil. Ya, ingat kalimat as-sahaba kulluhum udul, sahabat semuanya adil. Adil yang dimaksud di sini apa? Siqah, sebagaimana telah berlalu. Para ulama mengitlakan kata adil dan yang mereka inginkan apa? Siqah. Ketika mereka mengatakan as-sahaba kulluhum udul, yakni semuanya siqat. Sahabat semuanya siqah. Nah, maka para ulama menerima mursal sahabat padahal ada sanad yang terputus, jelas-jelas terputus sanadnya. Namun tatkala rawi yang hilang itu diketahui adalah dengan dhobatnya, maka keterputusannya tidak menjadi masalah. Kenapa? Ketahuan adalah dengan dhobatnya. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala menerima kebanyakan mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab. Ya, menerima kebanyakan mursalnya Ibnu al-Musayyab. Ibnu al-Musayyab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal, jelas. Tapi Syafi'i rahimahullahu taala menerimanya. Kenapa? Ya, karena perantaranya diketahui rawi-rawi yang tsiqah. Ya, rawi-rawi yang tsiqah. Ibnu al-Musayyab adalah menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan telah diperiksa semua riwayat-riwayat mursalnya Ibnu al-Musayyab dan semuanya ditemukan bersambung, diketahui siapa perantaranya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ittishalus sanad itu bukan persyaratan yang dipersyaratkan li dzatihi tapi li ghairihi. Yani intinya adalah kita mengetahui adalah dan dhabat setiap perawi dalam sanad. Kalaupun ada yang gugur dalam sanad, enggak disebutkan siapa namanya, dihilangkan, tapi kita ketahui adalah dan dhabatnya itu meyakinkan, maka tidak ada masalah inqita' tersebut. Ya? Tidak ada masalah yang kita tersebut. Demikian pula persyaratan ada musyudud dan ada mul illa al-qadiha. Ini jelas kembali kepada dhabat secara khusus. Kenapa seorang perawi melakukan syad, mukhalafah? Kenapa ada illat yang qadiha di dalam suatu hadis? Dikarenakan salah seorang perawi atau lebih di dalamnya lagi jelek dhabatnya ketika itu. Lagi jelek apa? Dhabatnya untuk hadis yang bersangkutan. Walaupun dhabat dia secara umum bagus, tapi untuk hadis yang bersangkutan dhabatnya sedang jelek ketika dia menceritakan hadis tersebut. Nah, maka ini dua hal yang menjadi inti sebenarnya dalam pembahasan al-hadis. Iya, dalam pengecekan suatu hadis, ya semuanya berpulang kepada masalah adalah dan dhabat seorang perawi. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Nah, segera cukup dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, belum semua punya kitabnya ya? Masih ada yang ini, belum datang kitabnya? Ayah, insya Allah. Ayah, lewat, israllah. Nah, untuk teman-teman yang apa, yang lagi karantina, lewat online ya, mendengar ya? Baik. Naam, naktafi dan jazakumullahu khairan katsira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.